Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masyarakat ikhwani fitin azan yang Allah yakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, nikmat sehat serta kesempatan yang pada saat ini Allah ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita menambah pertama ibadah kita dengan sholat fardu secara berjamaah, kemudian juga kewajiban thalabul ilm. Alhamdulillah, semoga menjadi amal ibadah yang terima rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena target kita untuk kita punya amaliyah di dunia ini, bagaimana amalan itu menjadi amal soleh, amal ibadah yang diterima rizki Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi pemberat amal kebaikan kita kelak di yaumul hisab. Karena bahasa Al-Quran, orang yang beruntung ketika catatan amal kebaikannya lebih berat, sementara orang yang sengsara, yang celaka adalah orang yang catatan amal kebaikannya ringan dibandingkan catatan amal-amal kejelekannya. Al-waznu yawma idinil haq. Timbangan amalan di hari akhirat itu adalah al-haq, benar adanya. Faman sakulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, faula ikahumul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Sementara orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Lihat, ada orang merugikan dirinya sendiri. Yang sebenarnya kalau secara teori, secara pilihan sadar, orang gak mungkin akan milih yang merugi. Tapi itu menjadi kenyataan. Adanya manusia-manusia yang Allah Ta'ala nyatakan khaffat mawazin, ringan timbangan amal kebaikannya, yang mereka tidak lain adalah orang-orang yang menjadikan rugi untuk diri mereka sendiri. Nah, kita menginginkan ikhwan fillah jazakumullah yakum untuk kita digolongkan kepada orang-orang yang sakulat mawazinu. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang radiyah, yang penuh kesenangan, penuh kegembiraan, penuh keridhaan dirinya. Wa amal man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, karena kalah dengan dosa-dosa dan kemaksiatannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Tahukah kalian itu apa hawiyah? Disebutkan oleh diantaranya Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, pertanyaan seperti ini, nah, itu menunjukkan penandasan dan pentingnya masalah itu untuk lebih kita perhatikan. Masih ditanyakan lagi, fa'ummuhu hawiyah, tempat tinggalnya adalah, tempat kembalinya adalah hawiyah, tidak langsung diterangkan hawiyah adalah gila, tapi kontennya bukan. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian apa itu hawiyah? Supaya kita punya perhatian. Perhatiannya adalah, masa kamu pengin termasuk golongan orang ini yang tempat kembalinya adalah hawiyah? Memangnya hawiyah itu apa? Narun hamiyah. Neraka yang apinya adalah sangat-sangat panas. Yang kalau kita kembali kepada keterangan Rasul alaihi salatu wasalam, panasnya api dunia ini adalah hanya satu bagian dari 70 panas ini. Nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada, saya lupa asalnya siapa di antara salaf ya ikhwan, disebutkan dalam kitab Aina nahnu min haula, di mana letaknya kita dibandingkan mereka para salafus saleh. Ketika dia hendak berbuat dosa, dia ingat dosa itu konsekuensinya neraka. Nah, maka untuk menyadarkan dirinya, dia letakkan jarinya di atas lentera atau lilin. Tidak tahan lama. Tidak tahan lama di atas api itu jarinya. Ini baru jari. Tidak tahan lama. Tidak kuat. Artinya dia nasihati dirinya. Beranikah engkau untuk engkau dimasukkan ke dalam api neraka yang panasnya itu adalah 70 kali lipat. Sementara engkau terhadap api dunia saja hanya sebentar kamu bisa bertahan. Nasallahu alaihi wa sallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kesehatan lahir dan batin. Demikian ikhwan ibn azan ya Allah iyyakum. Kalau Allah taala kabarkan hawiyah itu adalah narun hamiyah yang apinya sangat-sangatlah panas. Nah, yang kita tidak ingin termasuk orang yang terkena tersentuh api tersebut, berarti usahakan dirimu jangan termasuk kategori orang yang khaffat mawazinu, ringan timbangan amal kebaikannya. Terus berusaha, berupaya biljudi wal istihad wal usain nafsi, dengan sungguh-sungguh bersemangat mencurahkan segala kemampuan agar apa? Masuk golongan yang sakulat mawazinu, orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, yang dinyatakan oleh Allah umul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Apakah ini tanpa usaha? Apakah itu hanya bisa diperoleh hanya dengan enak-enak, nyantai menikmati hidup di dunia dengan sekedar makan, minum, melampiaskan syahwatnya, mencari hiburan dan kesenangan bersama keluarganya? Lah, ikhwani fil azan ya Allah, tentu ini perlu kerja keras, perlu semangat, juang yang luar biasa untuk bisa masuk kategori hamba-hamba Allah yang sakwat mawazir. Berat timbangan amal kebaikannya. Nah, yang di ayat yang lainnya Allah Taala menyatakan, isbiru wa sabiru ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sama kalau tadi muflihun itu orangnya, tuflihun agar kalian masuk muflihun, masuk muflihun, orang-orang yang beruntung. Ya Allah Ta'ala berikan resepnya untuk menjadi orang yang beruntung itu adalah tadi sakulat mawazinu, berat timbangan amalan kebaikannya. Ternyata harus ditempuh pertama, ya ayyuhalladzina amanu, berarti harus iman. Wahai orang yang beriman, harus punya iman dulu. Yang kedua, isbiru, sabar. Harus sabar. sabar dengan rinciannya yang tiga. Sebenarnya kita tahu, termasuk sabar menahan diri untuk tidak terjatuh dalam dosa. Kalau terjatuh dosa, nanti yang berat justru timbangan amal kejelekan tadi. Sabar untuk menjalankan perintah supaya amal timbangan kebaikannya lebih berat. Termasuk sabar ketika ditimpa musibah atau petaka. Karena itu kalau sabar kita tambah pahala. Nah, bahkan Allah Ta'ala nyatakan wasabiru, beda dengan perintah asabir dengan wasabiru musabarah. Kalau musabarah itu netepin loh, sabarnya bukan sekali dua kali, terus musabarah menjaga. Warob itu kalau di medan perang, rob itu riba, itu jaga di perbatasan. Jaga perbatasan, waspada. Nah, ibaratnya enggak boleh ngantuk, enggak boleh terlena, agar apa? Bisa ngedeteksi musuh. Kalau musuh mau menyelinap, musuh mau masuk ke wilayah kamu, kalau sampai masuk bisa menghancurkan dari dalam, bahaya. Maka dijaga namanya perbatasan. Itu kalau dalam konteks perang. Nah, kita itu juga perang terus. Cuma perangnya ada perang dengan hawa nafsu kita, perang dengan setan. Nah, ini perlu ribet, perlu waspada, jaga dirinya. Ketika ada serangan-serangan musuh itu, kamu sadar. Jangan kamu kasih celah musuh itu untuk menguasai dirimu. Lawan. Itu artinya riba. Warob itu. Jangan terlena dengan berbagai keenakan. Nah, kehidupan dunia ini. Jangan terlena dengan hijau ranumnya, manisnya dunia ini. Yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya khadiratun khulwatun, khulwatun khadiratun. Dunia itu manis, dirasa manis. Nah, khadirah dilihat hijau, menyenangkan pandangan mata. Nah, tapi di akhir hadis itu Rasulullah SAW menyatakan fattaqud dunya wa taqud nisa, hati-hati kamu, waspada kamu dengan dunia. Karena dunia ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala mataul ghurur. Kesenangan-kesenangan yang menipu. Kalau kita enggak waspada, kalau kita enggak ribat kesenangan-kesenangan itu, tidak lama justru akan berubah menjadi tangisan, kesedihan dan penyesalan kita. Nah, sehingga harus tahu betul itu karakternya dunia. Kenal betul siapa dan apa ini dunia, supaya kita termasuk kategori orang yang waspada, hati-hati. Nah, Rasulullah SAW mengkhabarkan ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha, dunia ini dilaknat. Dilaknat itu kan al-budu min rahmatillah. Pengertian laknat itu adalah dijauhkan dari rahmatnya Allah. Perhatikan asalnya ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat dan dilaknat isinya dunia ini. Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Nah, illa, kata Rasulullah, kecuali nah, dzikrullah wa mawala, kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang bernilai padanya zikir. Kecuali kalau dunia ini kita isi dengan zikrullah, amalan-amalan, aktivitas-aktivitas yang di situ mengandung zikrullah. Nah, wa aliman wa muta'aliman. Dan yang tidak dilaknat adalah orang yang alim, mengajarkan ilmu, mengajarkan yu'allimunan nas khaira, mengajarkan manusia ini kebaikan, wa muta'aliman, dan orang yang mau belajar. Ini busur bayi kita ini. Orang yang mau belajar itu diperkecualikan dari laknatnya Allah. Artinya orang yang belajar itu adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam konteks yang lainnya Rasulullah SAW mengabarkan wa khafiyat umur rahmah. Mereka diliputi rahmatnya Allah, orang-orang yang taklim, berkumpul di masjid dan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mengkaji mendalami agamanya Allah. Diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Perlu yakni ibadah. Terus penyempurnanya ini resep ya. Resep ini dicangkang oleh kita. Masa aja ada resepnya kalau mau berhasil masakannya jadi enak. Ada resepnya enggak? Enggak ada. Semuanya serba ada resepnya. Kerja ada resepnya enggak? Tapi bahasanya bukan resep kerja ya. Kiat, boleh lah. Tuh, hidup mau berhasil kok gak ada kiatnya, gak ada resepnya, ya gak mungkin. Nah, yang dituntutkan oleh Allah kiatnya adalah isbiru wa sabiru wa rabitu lengkapi. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan atau kemenangan. Nah, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Suara apa namanya? Bikin anu apa kalau HP itu berarti ada nada gering. Kok sudah mau bisa ya? Baru belum baca hadis sudah mau bisa. Masyaallah. Nah, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sama Ilmu Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullahu taala. Bab kita adalah bab majaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita baca beberapa hadis pada pertemuan yang lalu. Bab tentang sandal Rasul alaihi salatu wassalam. Dari pembahasan kita yang kita sudah baca beberapa hadis, kita ambil pelajaran ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Sandal, memakai sandal itu secara hukum adalah mubah. Nah, perkara mubah di dalam konteks agama itu bisa menjadi berpahala. Kapan? Yaitu kalau itu diniatkan sesuai dengan niatnya. Nah, diniatkan atau dijadikan sarana kepada kebaikan. Termasuk ikhwan fillah jazani Allah iyyakum memakai sandal itu maksudnya mubah, karena dari mubah. Namun ikhwan fillah jazani Allah iyyakum ketahuilah, ada sisi-sisi menjadikan kita memakai sandal itu berpahala. Nah, kita mengetahuinya adalah tentunya dari dalil-dalil yang sampai kepada kita. Berbicara pahala harus ada dalilnya. Nah, berbicara perkara itu dituntunkan dan disyariatkan oleh agama harus ada dalilnya. Nah, ikhwan fillah jazani Allah, pertama perlu kita ketahui memakai sandal ini ternyata termasuk kebiasaan para nabi. Kebiasaan para nabi. Nah, artinya apa? Nanti kalau orang itu ceker, tahu ceker ya? Rivaldin tahu ceker itu apa? Gak pakai sandal. Ya, ceker. Rasa kerennya kan begitu ya, ceker itu. Gak pakai sandal. Nah, dengan pakai sendal. Kalau kamu gak pakai sendal, jangan bangga. Nah, jangan bangga. Justru kita bangganya pakai sendal. Ketika itu niatnya adalah, ini kebiasaan para anbiya. Gitu. Nah, tapi tentu melihat tempatnya ya. Kayak kemarin pembahasannya. Di antara ikhwan fil azan ya Allah ayakum, bukan hanya Rasul alaihi salatu wasalam yang memakai sandal, adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 11-12 tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salam yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nam di lembah tua, nama lembah. Naam, falamma ataha nudiya ya Musa, ketika Musa alaihissalam datang ke lembah tersebut, maka Musa alaihissalam dipanggil, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuk fahla'na lai innaka bilwadil muqaddasi tua. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Fahla'na lai, maka lepaskanlah, tanggalkanlah kedua sandalmu. Nabi Musa juga pakai sandal. Innaka bilwadil muqaddasi tua, sesungguhnya engkau berada di lembah yang disucikan, jadi namanya tua, lembah tua. Sehingga al-imam Ibnul Arabi, termasuk imam dari imam ahli sunnah, beliau menyatakan an-ni'al libasul anbiya, sandal termasuk pakaiannya para nabi. Sandal termasuk pakaiannya para nabi. Ikhwan fillah jazani Allah ayakum, sehingga Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 14874. Saya sebutkan nomornya sampai 14.000 ya, biar bukan hanya yang kita tahu, oh hadis itu 40 arba'in anawiyah, kan gitu ya, yang ngaji arba'in 40 sudah hafal 40 merasa sudah wah ahli hadis gitu ya, belum 40 kok ahli hadis. Ahli hadis itu hafalannya adalah ratusan ribu hadis, gelar ahli hadis itu. Nah, hadis yang tentang sandal ini di riwayat Imam Ahmad hadis ke 14.874. Berarti kan banyak ya hadisnya, banyak. Barangkali di antaranya hadis ini mungkin di antara kita baru kita dengar sekarang juga. Padahal ini juga termasuk hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 5615. Rasulullah SAW bersabda, istaksiru minan ni'al, fa innar rajula la yazalu raqiban man ta'ala. Istaksiru minan ni'al, perbanyaklah kalian memakai sandal. Nah, jadi kalau kita memperbanyak pakai sandal karena hadisnya Rasul ini, kita niatkan menjadi tuntunan bagi dari tuntunan Rasulullah SAW, itu bagi kita pakai sandalnya berpahala, kan gitu. Jepit bolehlah, tapi kan berpahala daripada apa ya, nggak usah kita sebut merek ya, daripada harga ratusan ribu tapi sarana maksiat. Nah, ikhwan fillah jazani Allah ya, niat, karena niat itulah yang penting, penting niat. Amalan yang mubah dengan sebab niat itu menjadi pahala. Bahkan amalan-amalan yang besar bisa tidak bernilai, hilang nilai pahala amalan besar itu gara-gara salah niat. Nah, makanya ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, masrur sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim dan yang lainnya dari ucapan salaf. Nah, kam min saghirin yukabbiru bin niyyah wa kam min kabirin yusaghiru bin niyyah. Betapa banyak amalan kecil, ringan, gampang, sepele, tapi nilainya besar karena sebab niat. Sebagaimana betapa banyak amalan besar asalnya berharga, bernilai besar, tapi menjadi kecil atau bahkan hilang gara-gara niat. Yang pentingnya niat. Ikhwan fillah jazani Allah ya. Kata Rasulullah SAW, istaksiru minan ni'al, perbanyaklah kalian, sering-seringlah kalian memakai sandal. Fa inna rajula la yazalu raqiban man ta'al. Karena seseorang agar selalu naik kendaraan selama dia memakai sandal. Perhatikan ini, karena seseorang senantiasa berkendaraan kalau dia selama dia memakai sandal. Artinya apa? Ikhwan bin Jazariyullah yang diterangkan dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Nah, syarah Sahih Muslim masyhur pada Imam Nawawi rahimahullah. Asli kitabnya namanya Al-Minhaj. Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Ma'nahu annahu sabihun birraqib fi khifatil masaqqah 'alaihi wa qillati ta'bihi wa salamati rijlihi mimma yu'aridu fit tariq min khusunatin wa suqin wa adha wa suqin wa adha wa bi istihbabul istidhaf fi safar bin ni'al wa ghairiha mimma yahtaju ilaihi al-musafir." Kata beliau, maknanya hadis ini memakai sandal disamakan seperti orang naik kendaraan. Artinya apa? Dalam hal sama-sama bernilai menjadi ringan bebannya. Naik kendaraan itu lebih ringan. Pakai sandal juga begitu. Lebih ringan kalau kita jalan. Nah, hanya misalnya apalagi jalannya jelek atau jalannya ada benda-benda tajamnya atau bahkan hanya sekedar kerikil-kerikil tapi tajam di kaki. Tapi kalau kita pakai sandal kan ringan, bisa cepat. Kalau nggak pakai sandal, aduh, kacau-kacau, pelan-pelan, cari-cari yang ada agak halus. Memperingan pakai sandal. Kemudian yang kedua, kilati tabih. Nah, ya ini lebih sedikit capeknya. Karena kita los badan kita. Kalau kita nggak pakai sandal, kadang kita masih nanggung-nanggung bebannya badan. Seperti lah kendaraan yang ringan. Itu diperumpamakannya sisi persamaan di situ. Nah, sisi persamaannya. Kemudian yang ketiga, salamatu rijlihi mimma yu'aridu fitari. Kakinya lebih ada safety. Nah, ada safety-nya, selamat dari hal-hal yang sifatnya gangguan di jalan. Baik itu seperti duri atau jalannya kasar atau gangguan yang lain atau kotoran. Sama orang naik kendaraan juga aman dari semua. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa fihi istihbabul istidhar fis safar bin ni'al. Pada hadis ini menunjukkan anjuran untuk menggunakan sandal supaya lebih bersih dalam safar. Seperti orang yang safar itu naik kendaraan. Wa ghairiha mimma yahtaju ilaihi musafir, dan yang lainnya yang itu dibutuhkan bagi seorang yang safar. Ini sisi-sisi ada persamaan hadis itu. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan orang selama dia pakai sandal seperti orang naik kendaraan. Itu maksudnya sisi-sisi persamaannya yang terangkat oleh beliau. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Nah, maka cintailah sandal. Gitu ya. Cintailah sandal. Ya. Kalau hilang dicari-cari makanya. Masyaallah. Asal enggak nyari milik orang. Nah, cintailah sandal, sandalnya semuanya dicintai. Milik orang juga dicintai dia. Ya. Dipungut juga, ya ini ya, biru sandalnya dirinya. Nah, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Kita insyaallah lanjutkan pembahasan hadis dari bab ini. Kalau kemarin kita sudah mengetahui tentang ya ini bagaimana sandalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ya ini bahasa kita lebih sandalnya beliau adalah sandal jepit. Dua talinya yang di depan, nah tergabung dengan satu tali yang menjadi jepit bagi jari kaki. Nah, kemudian Hadis berikutnya adalah tentang adab, berkaitan dengan adab memakai sandal dan melepas sandal. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari, qala haddatsana Ma'an, qala haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamsiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyun'iluhuma jami'an aw liyufihima jami'an. Hadis ini selain dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam kitab beliau ini, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi di kitab jami'nya beliau. Jadi hadis sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamsiyanna ahadukum, janganlah seseorang di antara kalian berjalan fi na'lin wahidah, memakai satu sandal. Terus solusinya gimana? Liyun'iluhuma jami'an, hendaknya dia pakai dua-duanya semuanya. Atau ya, karena satunya belum ketemu, liyufihima jami'an, atau dia bertelanjang kaki, dia lepas dua-duanya. Artinya jangan hanya satu yang dipakai. Sampai ikhwan bin azani Allah yakum, Asy'ab bin Bas rahimahullah pernah ditanya, lau kana tinna'al asaniyah ba'idah anni khutwatan aw khutwatain. Kalau sekiranya sandalnya terpisah, masih jauh, mungkin selangkah atau dua langkah, baru bisa gabungkan satunya. Apa amsi ilayya bina'lil wahidah? Apakah boleh saya pakai satu sandal untuk ke arah atau ngambil sandal satunya yang agak jauh itu? Apa Syekh bin Ba'as saja? Ini stato ta'an tukhalifas sunnah walau bifutwatin wahidatin faf'al. Kecama yang sangat bagus. Sekiranya engkau mampu untuk tidak menyelisih sunnah sekalipun hanya selangkah, maka lakukanlah. Nah, walaupun selangkah kamu bisa untuk tidak menyelisih sunnah, lakukanlah. Tapi misalnya kalau enggak saya pakai selangkah ini, banyak duri di situ, ya silakan. Kalau itu kan ada maslahat. Makanya kata beliau, ini status. Kalau kamu mampu tidak menyelisih sunnah, artinya kalau aman aja, ya sudah, diambil dulu yang jauh itu, atau yang dekat ini, dekatkan kepada yang jauh, baru dipakai dua-duanya. Itu akhirnya kamu melangkah itu sudah pakai dua-duanya. Kalau kamu melangkah tadi selangkah, walaupun dua langkah, tapi hanya satu sandal, ini kan menyelisih sunnah. Karena kata Rasulullah SAW, jangan seseorang di antara kalian berjalan memakai hanya satu sandal. Kalau mau solusinya, silakan pakai dua-duanya, atau kalau tidak, lepas dua-duanya. Gitu. Kok sampai segitunya urusan sandal aja diurus, diatur ya. Demikianlah ada dalam Islam. Nanti akan disebutkan para ulama apa hikmahnya. Sebagai jawaban, kok sedemikiannya urusan sandal satu dua aja diurus, nanti akan terangkan. Nah, kadang kan kalau orang nggak mementingkan hadis itu isinya ilmu, ya itu tadi meremehkan. Gitu aja kok dibahas, orang lain sudah kebulan masih urusan sandal. Insya Allah. Ikhwan bin Azani Allah yakum, kita lanjutkan dulu. Nah, hadis atau ini, karena yang satunya ada yang lain. Baik. Ikhwan bin Azani Allah, kita sebutkan hikmah kenapa yakni dituntunkan untuk memakai dua sandal sekaligus, atau kalau melepas, ya lepas dua sekaligus, jangan ya ini salah satu. Disebutkan diantaranya oleh Al-Hafidz Muhajjar Al-Asqalani rahimahullah di Sarah Sahih Al-Bukhari. Nah, diantara hikmah. Pertama, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, kila ada yang berpendapat li'alla yakuna fi dhalika tasabbuhun bisyaitan, agar yang demikian tidak menyerupai syaitan. Nah, ini perkara yang penting. Ternyata kalau memakai hanya satu sandal, itu ada sisi menyerupai perbuatan syaitan. Nah, berdasarkan hadis, karena di sebagian hadis disebutkan tambahan ini, yaitu dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam Sarah Muskil Asar. Nah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Sahihah. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, inna syaitana yamsi binna'lil wahid. Sesungguhnya syaitan berjalan dengan satu sandal. Berarti kita ilmu kita tambah ini, yang belum tahu. Syaitan pun juga punya sandal ya. Jalannya juga pakai sandal juga, cuma satu. Nah, gitu ya. Jadi kalau antum nanti jalan pakai sandal, bisa senyum sendiri. Sehingga kalau ada teman antum, antum senyum. Ya, saya ingat hadis. Nah, gitu. Senyumnya bukan karena ada pula anak lewat. Ingat hadis lah. Apa hadisnya? Iya. Barusan kita pakai sendal kan dua-duanya. Ternyata setan juga punya pakai sendal, tapi sendalnya satu. Lucu kan pakai sendal satu. Nah, pakai sendal. Inna setan yang sibinal wahida. Sesungguhnya setan berjalan dengan satu sendal. Nah, ini pertama yang disebutkan ilahnya oleh para ulama. Yang kedua diantaranya, li ala yakunu dulman lil badan, agar tidak terjadi kedoliman untuk badan kamu. Nah, khususnya kaki. Kok dibahasakan badan bukan kaki di sini? Karena kalau kaki nanti kena apa-apanya karena nggak pakai sandal, pakai kena kaca, nah, kena paku lagi berkarat lagi. Waduh, urusan tetanus sering bisa jadi kan gitu. Nah, kan akhirnya yang merasakan seluruh badan, bukan hanya kaki. Nah, itu. Kalau risikonya lebih berat, bukan hanya badan saja, sama kantong-kantongnya ini. Ya kan? Susah juga gitu. Nah. Di ala yakuna dulman lil badan. Qala fasyari'atu umiratil insan, amaratil insan bil adl. Syariat ini memerintahkan manusia untuk adil. Nah, hatta ma'abadani, hingga kepada urusan badannya adil. Kakinya satu kamu pakai kan safety sehingga aman, kena duri dia senyum aja. Ya kan? Bukan kulit kakinya yang kena, kulit sendalnya kan senyum kakinya. Lah yang satunya kamu melangkah kena sendal, kena duri. Akhirnya kaki satunya ini kalau bisa ngomong, kamu ini gak adil kamu ini. Kamu kasih safety yang satu, satunya enggak. Saya enggak kamu kasih safety ini, luka ini kaki. Nah, gitu. Ibaratnya kalau mau bisa ngomong. Makanya dituntunkan adil. Ya, yang dua-duanya ini. Ini usah sandal aja ya, yang memang perlu adil. Nanti pakai jam, kaki, tangan kanan, tangan kiri lagi. Ini bukan adil, ini miring. Ini yang butuh adil. Nah, kalau butuhnya satu ya kan nggak perlu adil. Kalau sudah dua, urusan dua itu butuh adil. Gitu ya. Nah, terus senyumnya jadi lebar-lebar. Nah, masya Allah. Itulah, jadi butuh adil juga kepada kaki. Nah, fa in kanatil ardu haratan aw baridatan, dolama rijal khaliya. Contohnya kalau lagi tanah itu panas atau dingin, berarti kan dia doling kepada salah satu kakinya yang enggak dipakai sendal. Satunya senyum aja karena enggak kepanasan, satunya nah kepanasan. Maka syariat itu datang melarang bentuk kedoliman sekalipun kepada yang kaki. Masya Allah. Ini. Nah, kalau diterangkan ulama ini subhanallah. Ya enak kita itu. Nah. Dan diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah dalam kitab Lutfatul Maudud bi Ahkamil Maudud, nah halaman 100 jilid 1 tentang ucapannya syekhnya beliau, gurunya beliau yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan naha Rasulullah SAW anil khazya. Ini beberapa pelajaran dari termasuk yang lain. Rasulullah SAW melarang cukuran rambut model khazya. Model khazya itu dihabiskan sebagian, disisakan yang lain. Nah, kalau dulu kecil-kecilnya kita itu banyak yang ngalami. Nah, model cukur batok. Ya. Tinggal sini aja. Kupiahnya kok hitam terus ya? Ternyata rambutnya tinggal segini, seukuran kupiah. Nah, seukuran batok. Itu dilarang. Kenapa? Wal khazza ayyaniqa ba'da ra'si sabi wa yada' ba'dahu. Khazza itu adalah memotong habis sebagian rambut anak kecil dan meninggalkan sebagian. Ini bahasanya anak kecil, karena biasanya sering terjadi pada anak kecil di zaman beliau. Kalau zaman sekarang, orang gede-gede juga khazza. Nah, iya kan? Ngetren. Potong habis. Tebal langsung. Ini khazza. Atau kalau sampai enggak habis tipis, langsung tebal. Khazza. Ngetren kan sekarang? Masya Allah. Sampai kita itu negur santri. Oh, cukurannya khazza. Mana tukang cukurnya? Alasan tukang cukurnya. Kamu yang harusnya minta. Masa kamu diam aja, kamu bayar kok. Bilang sebelum cukur itu bilang cukurannya gini, kan ada gambar-gambar orang itu, tunjuk itu dan gitu, atau terangkan lempeng aja cukurannya, jangan seperti jurang. Nah tebal langsung, nggak mau disalahin yang suruh nyalain tukang cukurnya. Nah, ini emang karena ini tren sekarang. Alhamdulillah. Karena idolanya mereka ya orang-orang kafir, orang-orang urusan tren-tren itu. Nah kata beliau, berkata syekh kami, yakni maksudnya Syekhul Islam wahada min kamali mahabbatillah wa rasulih lil adl, inilah termasuk kesempurnaan nah kecintaannya Allah dan Rasulnya kepada hamba untuk berlaku adil. Kepala itu termasuk kepala satunya, tapi harus ada adilnya juga. Nah, jangan cukur, jangan diplontos habis sebagian, tinggalkan yang lain. Nah, fa innahu amara bi hatta fi sa'il insan ma'a nafsihi, karena Allah taala memerintahkan untuk berlaku adil sekalipun orang itu urusannya terhadap dirinya sendiri, termasuk jangan khosyah. Nah, karena itu bentuk kedoliman kepada kepala. Nah, ya ini sebagian ditinggalkan habis nggak ada rambut, sebagian ada. Nah, ini termasuk kata beliau sesuai atau senilai atau serupa dengan ini larangan duduk seseorang di antara yakni cahaya matahari. Sebagian badannya, sebagian kena, yakni bayangan atau terlindung bayangan. Paham ya? Nah ini termasuk gak boleh. Kalau mau panas semuanya kena badan semuanya. Kalau enggak, teduh semuanya. Kalau sebagian badan kena matahari, sebagiannya kena teduh, itu dilarang. Nah, ada hadisnya. Ini sebagai contoh. Fa'innahu dzulmun li ba'di badani, karena ini kedzaliman untuk pada sebagian badannya. Satunya sebagian kepanasan, satunya enak-enak. Wa nadhiru, dan serupa dengan itu adalah larangan untuk berjalan dalam keadaan kaki memakai satu sandal, satunya tidak. Nah, ini tadi kaitannya. Contoh-contoh berlaku adil untuk badan kita. Subhanallah. Nah, ini hamdulillah ya Allah iyyakum, di antara sebagian hikmahnya tentang larangan memakai satu sandal. Kalau mau dua-duanya pakai atau dua-duanya dilepas, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Dapat satu hadis lumayan ya. Alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.